kebangkitan setelah kematian, dari kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadith. Dan sebelum kita membahas tentang hari kebangkitan dan fase-fase tahapan di kehidupan akhirat, kita beberapa pertemuan ini membahas tentang tanda-tanda besar hari kiamat sebagai pelengkap dari pembahasan tersebut, yaitu hadis Hudzaifah ibn Usaid radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innaha lan taquma as-sa'ah hatta taraw 10 ayat. Ya, hadis Hudzaifah ibn Usaid al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innaha lan taquma as-sa'ah hatta taraw qablaha 10 ayat. Sungguh tidak akan tegak, tidak akan datang hari kiamat sehingga kalian melihat sebelumnya 10 tanda-tanda besar, 10 tanda-tanda besar hari kiamat. Di antaranya yaitu dukhon, ya, asap yang meliputi manusia di dunia, ya, ketika itu. Dan juga keluarnya dajjal serta keluarnya hewan melata, hewan darat yang berbicara, yaitu ad-dabbah. Dan juga tulu' asy-syams min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Nuzul Isa, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan juga keluarnya Ya'jud wa Ma'jud. Dan tiga khosfun, ya, tiga goncangan bumi yang hebat, yang sangat dahsyat, ditenggelamkan bumi tersebut di tiga tempat, ya, khosfun bil masyrik wal maghrib wa jaziratul Arab. Khosfun yang terjadi di belahan timur bumi, kemudian di belahan barat bumi, dan yang ketiga di jazirah Arab, di jazirah Arabia. Kemudian tanda yang ke-10, tanda hari kiamat yang ke-10, kata Nabi SAW, wa akhiru dhalik narun takhruju minal yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan takhruju min adn. Takhruju min adn, adn adalah kota yang paling selatan dari negeri Yaman. Dan Yaman adalah, ya, negara yang paling selatan dari jazirah Arab. Ya, Yaman adalah negara yang paling selatan dari jazirah Arab. Naam. Akan keluar, dan tanda terakhir dari itu adalah api yang muncul keluar dari Yaman, dari Aden, ya, dan akan menggiring manusia ke mahsyarnya, ke padang mahsyar. Kita telah membahas tentang, ya, dajjal, dan juga telah membahas tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan bahwa Nabi Isa alaihi salam yang akan membunuh dajjal di Babulut di Palestina, sehingga berakhirlah fitnah yang ditebarkan oleh dajjal tersebut. Kemudian yang akan kita bahas pada pagi hari ini, ya, adalah tentang Ya'jud wa Ma'jud. Tentang Ya'jud wa Ma'jud. Ya'jud wa Ma'jud ada dua bacaan, ya, dari kalangan ahli qiraah Sab'ah. Bacaan yang kita baca, ya, adalah bacaan dari Asim, ya, dengan hamzah Ya'jud wa Ma'jud. Habis ya, setelah ya adalah hamzah Ya'jud wa Ma'jud. Ya. Indonesia dan sekitarnya, Malaysia dan Arab Saudi juga, banyak sekali di masjid-masjid para imam membaca qiraah Hafiz an Asim. Iya. Qiraah dari Asim ini dengan hamzah. Iya. Padahal kebanyakan dari ahli qiraah yang lain, ya, tanpa hamzah. Iya, tanpa hamzah. Tanpa hamzah. Naam, membacanya tanpa hamzah. Naam. Ya'jud wa Ma'jud, siapa mereka? Iya. Pembahasan pertama, siapakah mereka Ya'jud wa Ma'jud? Di sini Fadilatul Syekh Fahd Al-Adni rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathur Rabbil Ibad Syarah wa Dirasah Lum'ah Al-I'tiqad menukilkan ucapan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dari kitabnya Fathul Bari. Beliau mengatakan, innahum min bani Adam, thumma min bani Yafith min Nuh, wabihi jazama Wahbun wa ghairuhu. Mereka, Ya'jud wa Ma'jud, adalah dari anak keturunan manusia, bani Adam. Anak keturunan Nabi Adam. Mereka manusia biasa. Ya. Dari keturunan Yafith ibnu Nuh alaihi salam. Ya, Nabi Nuh alaihi salam di antara putranya Yafith. Dan ini ya, Ya'jud wa Ma'jud dari keturunan Yafith ibnu Nuh. Ya. Alif fa sa. Yafith ibnu Nuh. Dan ini ditegaskan oleh Wahab dan yang lainnya dari kalangan ulama. 6. Ini insyaallah pendapat yang ya benar ya. Dan bahasanya mereka ya Ya'jud wa Ma'jud adalah dari kalangan manusia ya. Dan dari keturunan Yafith ibnu Nuh alaihi salatu wassalam. Mengapa demikian? Ya, mereka keturunan dari jalur itu Yafith ibnu Nuh. Ibnu Hajar mengatakan, wa illa fa aina kanu hina at-taufan. Ya, mereka memang anak keturunan Nabi Adam. Tetapi dari kalangan siapa? Keturunan Yafith ibnu Nuh. Mengapa kita pastikan demikian? Karena kalau bukan dari keturunan mereka, lantas bagaimana mungkin mereka bisa selamat ketika terjadi banjir bandang yang dahsyat yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dari kaumnya yang kafir, yang tidak mau mentauhidkan Allah, tidak mau mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Ya, jadi mereka keturunan Nabi Adam alaihi salam, terlebih khusus dari keturunan Yafith ibnu Nuh alaihi salatu wassalam. Dalilnya kalau mereka adalah manusia biasa, beliau ya menjelaskan di sini ya hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah, ya Adam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya pada hari kiamat, ya Adam, wahai Adam, fayaqul, maka Adam alaihi salam menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik, ya aku sambut panggilanmu dengan penuh ya senang hati ya Allah. Fayunadi bisautin, kemudian ya dia memanggil dengan ya suaranya ya, atau ada yang memanggil menyerukan kepada manusia ketika itu, innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'san ila an-nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkanmu ya untuk mengeluarkan dari anak keturunanmu rombongan sekelompok ke dalam api neraka. Qala ya rab wa ma ba'tsun nar. Maka Nabi Adam alaihi salam menjawab, wahai Rabbku, apa itu rombongan sekelompok utusan yang akan dikirim ia ke neraka, dilemparkan dalam api neraka? Qala, maka Allah menjawab, min kulli alfin tis'amiatin wa tis'atan wa tis'in, min Ya'jud wa Ma'jud tis'umiatin wa tis'atun wa tis'in, wa minkum wahidun, wa minkum wahidun. Rombongan yang akan dilemparkan ke neraka tersebut, setiap dari 1999, maksudnya dari kalangan Ya'jud wa Ma'jud 999, dan dari kalian, dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, selain Ya'jud dan Ma'jud, satu. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwa Ya'juj wa Ma'juj adalah penghuni neraka. Ya'juj dan Ma'juj adalah penghuni neraka. Bahkan setiap rombongan 1000 yang akan dilemparkan ke neraka, 999-nya dari kalangan mereka, Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Dan yang satu dari kalangan manusia, keturunan Nabi Adam AS, selain Ya'juj dan Ma'juj. Ini, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Ya'juj wa Ma'juj berarti juga dari keturunan Nabi Adam AS. Jadi manusia biasa. Ya'juj dan Ma'juj juga manusia biasa. Ya. Namun mereka ya adalah manusia yang berbuat kerusakan. Ya, berbuat kerusakan yang akan membuat berbagai macam keonaran, kerusakan ya di muka bumi di akhir zaman kelak. Yang ini merupakan tanda dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Tanda dari antara tanda-tanda besar ya akan datangnya hari kiamat tersebut. Sifat-sifat mereka, ya, apa tadi sisi pendelanannya? Sisi pendelanannya jelas, ya, antukhrija min zurriyatika, ya, Allah memerintahkanmu wahai Adam untuk mengeluarkan dari keturunanmu. Ini jelas sekali di sini, ya, menunjukkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj, Ya'juj wa Ma'juj ini dari keturunan Nabi Adam, manusia biasa, ya, seperti kita, manusia biasa. Taib. Sekarang sifat-sifat mereka, Ibnu Katsirin rahimahullahu taala menjelaskan di sini dinukilkan oleh Syekh Fahad Al-Adni rahimahullah dari kitab An-Nihayah. Naam. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan mereka adalah manusia biasa, mirip seperti kita, manusia. Ya, dari keturunan bangsa Turki. Iya. Jadi nenek moyang mereka adalah bangsa Turki yang terkurung di antara benteng-benteng yang dibangun oleh Zulkarnain. Benteng-benteng yang dibangun oleh Zulkarnain. Benteng yang sangat kokoh, kuat, yang mengurung mereka di suatu tempat. Iya, di suatu tempat yang tidak ada yang mengetahui tempat tersebut kecuali Allah Azza wa Jalla. Iya. Benteng yang terbuat dari besi dan tembaga, sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca. Ya, mereka terus-menerus terkurung di dalam ya benteng tersebut sampai ya pada akhir zaman nanti Allah takdirkan mereka bisa keluar ya dengan meruntuhkan ya benteng tersebut dan akhirnya berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi mereka dari bangsa Turki. Ya, bangsa Turki. Dari keturunan nenek moyangnya bangsa Turki. Dan diantaranya, na'am, al-makhrumah uyunuhum. Mata mereka sipit. Az-zalif unufuhum. Hidung mereka kecil. Ya. Dan ini diantara sifat mereka. Namun kemudian kata al-imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, di antara mereka ada yang menyebutkan sifat-sifat yang lain, ya seperti ada yang tinggi menjulang seperti pohon kurma, ya ada yang kecil, ya betul-betul pendek, ya cebol, ya sesuatu yang sangat kerdil, dan yang lainnya kupingnya seperti ini dan seperti itu. Dari sifat-sifat yang ya mereka sebutkan oleh sebagian manusia, kata beliau Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, faqad takallafa ma la ilma lahu bihi wa qala ma la dalila alaih. Ya, orang yang menyebutkan sifat-sifat yang demikian telah ya membebankan dirinya berbicara terhadap sesuatu yang dia tidak ada ilmu padanya. Ya, karena apa? Tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Di akhir pembahasan tersebut, Asy-Syaikh Fahd Al-Adni rahimahullah menyebutkan, ya, bahkan ucapan Ibnu Katsir rahimahullah sendiri bahwasanya mereka, ya, ini memang terkenal di antara ya ucapan di antara sebagian ulama di dalam sejarah ya tentang kitab An-Nihayah Ibnu Katsir rahimahullah, ya di sini disebutkan sifat mereka seperti ini diantaranya dari keturunan bangsa Turki. Iya. Ini pun kata Syekh Fahad Al-Adani rahimahullah, fahada yahtaju ila dalilin yuthbituhu. Iya. Baik. Ini pun perlu dalil untuk menetapkannya. Iya. Tetapi kalau dikatakan aslahum minat Turk, ya, asal usul mereka dari bangsa Turki hanya ini saja, ini bisa dikatakan demikian. Ya, tetapi sifat-sifat yang lain, matanya, kupingnya, ya, hidungnya, kulitnya seperti ini, itu perlu dalil semuanya. Ya, itu perlu dalil semuanya. Karena ada perkara gaib. Karena itu semua adalah perkara gaib yang kita membutuhkan dalil untuk menetapkannya. Iya, tetapi untuk mengatakan mereka dari keturunan bangsa Turki atau dari keturunan anak Yafis ibnu Nuh alaihi salam, na'am. Ya, ini benar. Ya, kata beliau rahimahullah. Na'am. Adapun penyebutan secara detail sifat-sifatnya, kita katakan wallahu taala a'lam. Karena setiap yang berbicara tidak menyebutkan dalilnya, kita butuh dalil. Ya, butuh dalil. Ya, dari ayat Al-Quran atau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang sifat-sifat tersebut secara rinci. Ya. Kalau kita tidak memiliki dalilnya, maka kita katakan wallahu a'lam, dan kita tidak membebani diri-diri kita untuk berbicara sesuatu yang kita tidak punya ilmu padanya. Ya. Pembahasan berikutnya, kaum Ya'juj wa Ma'juj ini sudah ada sekarang ini, dan mereka terkurung di benteng yang kokoh, mengurung mereka di suatu tempat yang Allah Subhanahu wa taala ketahui tempat tersebut. Iya. Mereka terus menerus di tempat tersebut sampai diizinkan oleh Allah untuk keluar. Iya. Ini sekaligus bantahan terhadap mereka, ya, orang-orang barat, ya, sekuler, orang-orang yang mengaku dirinya sudah mencapai, ya, level atas luar biasa dalam teknologi. Katanya seluruh dunia ini sudah bisa disenter oleh mereka, ya, dengan bahkan jalan-jalannya, tempat-tempatnya mereka ketahui, titik-titik yang ada mereka ketahui. Tetapi ternyata mereka tidak tahu sampai sekarang mana, ya, di mana Ya'juj wa Ma'juj tersebut berada. Mereka tidak tahu, ya, karena, ya, ini adalah, ya, perkara gaib yang tidak ada yang mengetahui tempat mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini mereka telah ada. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut di dalam surat Al-Kahfi ayat 92 sampai 98. Ayat 92 sampai 98. Ya, kisah tentang Dzulqarnain dan juga Ya'juj wa Ma'juj tersebut. Naam. Di antaranya dalam ayat ke-94, qalu ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj telah berbuat kerusakan di muka bumi. Ini sifat yang ada pada diri mereka, ya, Ya'juj wa Ma'juj ini ketika keluar, ya, maka mereka berbuat keonaran, kerusakan, ya, di muka bumi. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Tidakkah kami, ya, memberikan kepada engkau upah agar engkau menjadikan antara kami dengan mereka sebuah benteng. Ya, akhirnya, ya, dengan pertolongan Allah Azza wa Jal, Dzulqarnain berhasil membangun, ya, benteng yang sangat kokoh. Ya, benteng yang terbuat dari besi dan tembaga yang mengurung mereka. Yang mengurung mereka. Ini dalil dari ayat Al-Quran. Dan dalil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak. Ya, sangat banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Zainab bintu Jahshin. Dari Zainab bintu Jahshin radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala itu sedang tidur, na'am, di sisinya, na'am, ini salah satu istri Nabi, ya, thumma istaiqadha muhmarran wajhu. Tiba-tiba beliau terbangun, terjaga dari tidurnya dalam keadaan wajahnya memerah. Alaihi salatu wassalam. Wa huwa yaqul, dan beliau bersabda, La ilaha illallah, wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. La ilaha illallah, sungguh celaka bagi orang-orang Arab dari kejelekan yang telah dekat. Futihal yauma min radmi ya'jud wa ma'jud mithla hadhihi. Pada hari ini telah terbuka ya dari benteng ya'jud wa ma'jud seperti ini. Beliau kemudian melingkarkan ya antara jari ya ibu jarinya dengan yang setelahnya. Ibu jarinya dan yang setelahnya. Maksudnya ya telah terbuka. Mereka memang berusaha terus ya'jud dan ma'jud tersebut yang jumlahnya sangat banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Azza wa Jal. Ya, mereka berusaha sejak mereka dikurung ya dalam benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain tersebut, mereka berusaha terus untuk menggali, melubangi agar keluar, bisa keluar darinya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari ini ya telah terbuka ya seperti ini. Ya, melingkarkan ibu jari dan jari yang setelahnya. Artinya ya baru kecil ya lubang yang bisa mereka ya lakukan tersebut. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 95 sampai 97, "Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun." Dan tatkala dibukalah dinding yang membentengi Ya'jud dan Ma'jud, mereka tiba-tiba dengan sangat deras dan cepatnya turun dari tempat-tempat yang tinggi. Waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Ya, sungguh telah dekat janji Allah hari kebangkitan. Telah dekat. Kalau keluar Ya'jud wa Ma'jud menandakan hari kiamat dekat. Hari yang dijanjikan kepada manusia itu hari kebangkitan, di mana manusia akan dimintai pertanggungjawaban dari perbuatannya di dunia, sudah sangat dekat. Maka tatkala itu ya pandangan-pandangan mata-mata orang-orang kafir terbelalak. Mereka berkata, sungguh celaka kami. Ya, sungguh kami benar-benar ya lalai dari hal ini. Ya. Dan kami termasuk dari orang-orang yang zalim. Ya. Tetapi penyesalan orang-orang kafir, ketika itu sudah tidak berguna. Ketika itu sudah tidak bermanfaat lagi. Ya. Sudah tidak bermanfaat lagi. Nah, ketika telah terbit matahari dari arah barat, ketika telah keluar dabbah, ya, maka tidak lagi ya bermanfaat keimanan orang-orang yang belum beriman sebelumnya. Dan tidaklah bermanfaat taubat orang-orang yang tidak bertaubat sebelumnya. Dan tidak bermanfaat amalan soleh yang dilakukan oleh seseorang sebelumnya. Mengapa demikian? Diterangkan oleh para ulama, karena ketika itu mereka telah muayyanah, musyahadah. Mereka telah menyaksikan apa yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya dengan mata kepala mereka sendiri. Berarti sudah apa? Sangat yakin. Sudah tidak ada lagi ya fungsinya beriman tentang perkara ghaib. Karena hal-hal yang telah diberitakan oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya dari perkara ghaib telah mereka saksikan dengan mata-mata kepala mereka. Oleh karena itu, tidak bermanfaat keimanan mereka ketika itu, penyesalan mereka ketika itu, taubat mereka ketika itu tidak bermanfaat lagi. Iya, karena sudah tidak ada gunanya beriman tentang perkara gaib. Semua dari perkara gaib telah mereka saksikan ketika itu. Iya, adapun yang bermanfaat adalah orang-orang yang beriman tentang perkara gaib sebelum terjadinya hal-hal tersebut. Mereka yakin, beriman kepada Allah Azza wa Jal, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari berita-berita yang ada dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis yang sahih dari perkara-perkara gaib. Inilah ciri dari orang-orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman tentang perkara-perkara ghaib. Yang mereka tidak lihat, yang mereka tidak dengar, yang mereka tidak saksikan dengan panca indera mereka, namun mereka yakin dengan penuh keyakinan karena hal tersebut telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Inilah yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang kafir. Keimanan ya tentang perkara ghaib. Keimanan tentang perkara ghaib. Disebutkan dalam hadis yang panjang, hadis An-Nawas Ibnu Sam'an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika muncul ya Ya'juj wa Ma'juj yang mengalir dengan sangat derasnya dari tempat-tempat yang tinggi bagaikan air bah, yang menunjukkan betapa banyaknya jumlah mereka dan berbuat keonaran kerusakan di muka bumi di akhir zaman nanti. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, naam. Fabainama hum kadzalik idza auha Allahu ila Isa فبينما هم كذلك إذا أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم. Ya, tatkala mereka dalam keadaan seperti itu, maka kami wahyukan atau Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Kapan ini berarti kejadiannya? Kejadiannya berarti keluarnya Ya'juj wa Ma'juj setelah Nabi Isa alaihi salatu wasalam membunuh Dajjal. Setelah Nabi Isa alaihi salatu wasalam membunuh Dajjal di Babulut di Palestina. Kemudian setelah itu Allah mewahyukan ya kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam bahwa saya telah mengeluarkan ya hamba-hambaku ya la yadani li ahadin bikitalihim, yang tidak ada seorang pun yang mampu melawan mereka, yaitu Ya'juj wa Ma'juj, iya. Fayab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadab yansilun. Allah mengutus Ya'juj wa Ma'juj, maksudnya Allah izinkan mereka untuk bisa keluar dari benteng yang kokoh tersebut yang mereka bisa lubangi ya, keluar ya min kulli hadabi yang silun, dari tempat-tempat yang tinggi mengalir dengan sangat cepatnya. Fayamurru awailuhum ala buhairah tabariyah fayashrabuna ma fiha, dari rombongan yang sangat banyak sekali jumlahnya tersebut Ya'juj wa Ma'juj ya, satu kaum Ya'juj wa Ma'juj, namanya dua tetapi satu kaum ini ya, kaum Ya'juj wa Ma'juj namanya ya, mereka beriring-iringan berjalan dalam jumlah yang sangat luar biasa banyaknya. Rombongan awal dari mereka melewati Danau Tabariyah. Fayashrabuna ma fiha. Mereka minum dari air danau tersebut. Wa yamurru akhiruhum fayaqulun. Kemudian setelah lewat rombongan yang pertama, kemudian rombongan yang di belakang sampai ke danau tersebut, mereka berkata, ya laqad kana bihadhihi marrah ma, sungguh ya sebelum kita sampai di tempat ini ada airnya danau ini, tetapi ketika itu sudah tidak tersisa sedikit pun ya, artinya sangat banyaknya jumlah mereka ya, sehingga yang bisa minum darinya dari air Danau Tabariyah tersebut hanya rombongan yang di awal, yang di akhir sudah tidak kebagian. Ini menunjukkan betapa banyaknya jumlah mereka. Enam. Lantas kerusakan yang dahsyat yang ditimbulkan oleh Ya'juj wa Ma'juj tersebut kapan berakhirnya? Ya. Berakhirnya yaitu setelah Nabi Isa alaihi salatu wasalam berdoa dan Allah kabulkan doa beliau. Ya Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Sebagaimana disebutkan ya dalam hadis An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadis ini sangat panjang. Ya, di ya lafaz sebagian lafaz hadis tersebut na'am dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fayarghabu Nabiyullah Isa wa ashabuhu fayursilullahu alaihim an-naghaf fi riqabihim. Maka dalam keadaan yang sangat genting tersebut, karena kerusakan yang sangat parah, yang dahsyat, yang ditimbulkan oleh Ya'juj wa Ma'juj di muka bumi ketika itu, maka Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya berharap kepada Allah Azza wa Jal. Mereka berdoa, meminta ya pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus ya semacam hewan seperti ulat, ya, tiba-tiba muncul di leher-leher mereka, Ya'juj wa Ma'juj. Fayusbihun farsa kamauti nafsin wahidah. Dengan sebab itu mereka tiba-tiba mati seluruhnya seperti matinya satu jiwa yang sama. Ya, artinya kematian serentak mendadak ya kepada seluruh dari Ya'juj wa Ma'juj tersebut tanpa terkecuali, seperti kematian satu orang saja mati berbarengan. Ya, langsung Allah binasakan mereka ya dengan sebab ya doa Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Namun masih tersisa ketika itu ya bangkai-bangkai mereka yang berserakan ya di muka bumi, ya, sampai-sampai dikatakan oleh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yajiduna fil ard mawdi'a shibrin illa mala'ahu zuhahum wa natnuhum. Tidak ada mereka dapati, manusia dapati di bumi satu jengkal pun dari tanah di muka bumi ini kecuali telah dipenuhi oleh bangkai-bangkai mereka Ya'juj wa Ma'juj, dan juga bau busuk mereka. Ya, banyak sekali jumlahnya. Ya, setelah mati mendadak binasa tersebut, mereka menyisakan ya kerusakan yang lain, yaitu bangkai dan bau yang tersebar kemana-mana. Maka ketika itu fayarghabu Nabiullah Isa wa ashabuhu ilallah. Kemudian ya Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya kembali berharap kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya untuk menyelamatkan mereka dari ya kerusakan tersebut. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus ya sebuah atau seekor burung yang besar yang kemudian membawa, mengambil ya bangkai-bangkai tersebut ke tempat yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bersihlah muka bumi dari bangkai-bangkai mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan air hujan yang dengan itu bumi dibersihkan dari bangkai dan bau busuk ya yang dikeluarkan oleh bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj tersebut. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tanda berikutnya adalah khuruj ad-dabbah, yaitu munculnya dabbah, hewan melata, hewan darat yang mampu berbicara. Dan ini disebutkan dalam banyak dalil. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 82. Wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dan jika telah datang ya ketetapan Allah atas mereka ya, yaitu bahwa hari kiamat telah amat dekat, kami keluarkan kepada mereka manusia dabbah, hewan melata darat ya dari bumi, kami keluarkan dabbah tersebut dari bumi, tukallimuhum yang mengajak bicara manusia ya dan memberitakan kepada manusia bahwasanya manusia ya tidaklah yakin, banyak di antara manusia yang tidak yakin sebelum ini ya tentang hal-hal tersebut, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Banyak sekali orang-orang kafir di muka bumi ini. Iya, orang-orang yang menyimpang, yang sesat, ya orang-orang kafir lebih banyak jumlahnya daripada orang-orang yang beriman. Iya, daripada orang-orang yang beriman. Namun mereka semuanya akan yakin dengan kebenaran tersebut, ya ketika telah melihat dengan mata kepala mereka. Tetapi penyesalan mereka ketika itu sudah tidak berguna. Iya. Dan disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih, di antaranya hadis Naam Abu Hurairah, Naam, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, badiru bil a'mali sittan, ya bersegeralah kalian beramal saleh sebelum datangnya 6 perkara, di antaranya tulu asyams min maghribiha, awid dukhan, awid dajjal, awid dabbah, Naam, aw khasah ahadikum, aw amr al-ammah. Ya, di antara dalil yang disebutkan, ya, sisi pendalilannya adalah ad-dabbah. Bersegeralah kalian, ya, beramal saleh, ya, sebelum datangnya 6 perkara, di antaranya sebelum keluarnya dabbah. Ya. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga, Rasulullah SAW menyatakan, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl." أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. Tiga perkara yang jika telah muncul keluar, maka tidak akan bermanfaat kepada seorang jiwa pun keimanannya yang dia belum beriman sebelum itu, atau ya sebelum dia, atau tidak bermanfaat sedikit pun dari amalan-amalan yang dia lakukan sebelum, ya, waktu itu, ya, atau amalan-amalan yang belum pernah mereka lakukan sebelum munculnya tanda tersebut, mereka baru lakukan setelah munculnya tanda tersebut, itu juga tidak bermanfaat. Di antaranya terbitnya matahari dari arah barat, keluarnya dajjal, dan juga dabbatul ard, hewan melata darat yang keluar dari bumi tersebut. Kapan keluarnya? Keluarnya di masa duha, di waktu duha. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Amr dari, ya, Sahih Muslim juga, Nabi saw menjelaskan, wahuruju ad-dabah ala nas duha, keluarnya, ya, keluarnya dabah tersebut, ya, muncul mengajak bicara manusia pada waktu duha, pada waktu duha. Naam, tentang sifat-sifat dabah, sebagian ahli tafsir menerangkan bahwasanya dabbah tersebut adalah al-jasasah. Ad-dabbah adalah al-jasasah, yaitu yang disebutkan dalam hadis Tamim, ya, Ibnu Ausin Ad-Dari, ya, ketika dia menceritakan kisah yang dia alami ketika belum masuk Islam bersama rombongannya, terdampar ketika naik perahu di tengah lautan, terdampar di sebuah pulau dan bertemu, ya, seorang makhluk yang banyak sekali bulunya dari depan dan belakangnya, yaitu al-jasasah, yang menunggu, ya, dajjal, menunggu dajjal di suatu pulau tersebut. Ya, ada yang mengatakan dabbah adalah al-jasasah itu. Dabbah adalah al-jasasah tersebut. Nah, ini suatu pendapat di antara pendapat, ya, para ulama. Namun, ya, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyatakan, dinukilkan di sini oleh Syekh Fahad rahimahullah, dari ucapan Al-Qurtubi dari kitabnya Al-Mufhim, beliau mengatakan, wa qad ikhtulifa fi suratiha wa fi ayyi mawdhi'in takhruju minhu ala aqwalin katsiratin wa laysa fi syai'in min dhalika khabarun sahihun marfu'. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, telah diperselisihkan, ya, tentang, ya, wujud, ya, bentuk dari, ya, ad-dabbah tersebut. Ya, bagaimana ciri-cirinya, sifatnya, diperselisihkan oleh para ulama. Dan di mana munculnya, keluarnya dabbah tersebut, dalam pendapat-pendapat yang sangat banyak. Namun beliau mengingatkan, walaisa fi syai'in min dhalik khobarun sahihun marfu. Tetapi tidak ada satupun dari pendapat-pendapat tersebut yang bersandar, dari sebuah khabar hadis yang sahih yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, ya kita katakan, ya wallahu alam, ya kebenaran dari sifat-sifat yang disebutkan tersebut. Kebenaran dari sifat-sifat yang disebutkan tersebut. Naam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya dari Abu Umamah, yang disebutkan oleh Syekh Fahd rahimahullah di akhir pembahasan, kata beliau, ya ini beliau mengumpulkan hadis-hadis yang banyak dalam permasalahan ini, namun kata beliau tidak ada satupun hadis yang ya ada dalam masalah ini kecuali ada pembicaraan padanya dari keabsahannya, dan yang paling kuat dari hadis tersebut, yang hadis merupakan hadis yang sahih di antara sekian banyak hadis yang lemah dalam masalah ini, hadis yang sahih adalah hadis Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini ia telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah. Jadi sahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Imam Ahmad meriwayatkan dari dalam musnadnya dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takhruju ad-dabah fatasimu an-nas ala kharatimihim. Naam. Dabah tersebut akan keluar dan akan memberikan tanda kepada manusia-manusia. Ya, jadi ini yang diterangkan oleh para ulama di antara sifat yang bisa kita katakan nyatakan tentang dabah hewan melata tersebut. Pertama tadi telah disebutkan dalam hadis yang sahih, tukallimu an-nas, atau disebutkan dalam ayat Al-Qur'an dalam surat An-Naml ayat 82, ya tukallimuhum, ya tukallimuhum. Jadi mengajak bicara manusia, ini sifatnya yang pertama. Kemudian dalam hadis ini disebutkan bahwa mereka atau dia dabah tersebut memberikan tanda kepada manusia, ya seorang muslim atau seorang kafir, mukmin atau kafir, diberikan tanda oleh ya dabah tersebut sehingga manusia akan bisa dibedakan ketika itu, ya yang orang kafir diberikan tanda khusus, sedangkan orang yang beriman juga diberikan tanda yang khusus sehingga bisa terbedakan antara satu dengan yang lainnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kelanjutannya insyaallah ya akan disebutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.